Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam hadis yang ke-140 masih membahas tentang Idul Adha atau penyembelihan kurban, yaitu hadis dari sahabat Jundub bin Abdullah Al-Bajali. An Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhuma qala صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. Dari sahabat Jundub bin Abdullah Al-Bajali, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata bahwa Rasulullah SAW salat pada hari Nahar atau Idul Adha, thumma khataba, lalu beliau berkhutbah, thumma dhabaha, lalu beliau menyembelih sembelihan kurban, waqala, dan beliau mengatakan, man dhabaha qabla an yusalli, siapa yang menyembelih sebelum salat, falyadhbah ukhra makanaha, hendaknya dia menyembelih lagi yang lain sebagai penggantinya. Wa man lam yadhbah, dan barang siapa yang belum menyembelih, falyadhbah bismillah, silakan menyembelih dengan nama Allah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis ini menerangkan kepada kita tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Idul Adha. Id Adha sebagaimana dijelaskan oleh Jundub bin Abdullah Al-Bajali, apa yang beliau lakukan bersama Rasulullah SAW dulu, bahwa beliau memulai dengan sholat terlebih dahulu, kemudian khutbah, ya, kemudian menyembelih. Nah, begitu urutannya, sholat, khutbah, kemudian menyembelih. Beliau menegaskan dalam hadis, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, hendaknya dia menyembelih lagi sebagai penggantinya. Nah, ini menunjukkan bahwa yang disembelih sebelum sholat tidak sah sebagai sembelihan kurban. Terus sebagai apa? Ya, sebagai daging biasa, ya, daging biasa untuk dimakan pribadi atau untuk keluarganya, terserah. Yang jelas itu hanya menjadi sembelihan daging biasa, tidak menjadi kurban. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Falyadhbah ukhra makana," hendaknya dia mengganti dengan yang lain. Mengganti dengan yang lain, yang itu sebagai sembelihan kurbannya. Ya. Kemudian beliau juga mengatakan, وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِسْمِ اللَّهِ, dan yang belum menyembelih silakan menyembelih dengan menyebut nama Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa waktu penyembelihan itu setelah sholat, dan itulah yang sah sebagai sembelihan kurban, sebagai ibadah kurban. Kemudian di sini juga beliau menegaskan agar menyembelih dengan menyebut nama Allah, dan ini suatu hal yang wajib, di mana tanpa menyebut nama Allah maka sembelihan itu tidak halal. Ya. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih. Jangan kalian memakan sesuatu yang tidak disebut nama Allah padanya. Ya. Tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala yang mencakup memang tidak membaca basmalah ketika menyembelih. Yang kedua, ya tidak karena Allah disembelih. Ada kalanya orang menyembelih memang untuk sesajen, ya, untuk persembahan ke apa makhluk-makhluk yang dipertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga sesuatu yang disembelih bukan karena Allah, tidak atas nama Allah. Sekalipun itu disebut basmalah saat menyembelih, tapi itu tujuannya, maka itu tetap haram, dan itu bahkan perbuatan syirik. Assalamualaikum. Nah, adapun yang tidak disebut nama Allah hanya karena lupa, ya, dia sesungguhnya niatnya dalam kalbunya sembelihan lillahi ta'ala, bahkan mungkin kurban, tapi lupa menyebut nama Allah. Hanya masalahnya lupa. Apakah sembelihan ini boleh dimakan atau tidak? Di sini terjadi perbedaan pendapat ulama rahimahumullah. Ada sebagian ulama yang mengatakan tidak halal sekalipun lupa. Ya. Dan ini yang dipilih oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Pendapat yang kedua mengatakan kalau lupa maka tetap halal. Ya, karena yakni secara keyakinan, ya, seorang muslim dia tidak ada niatan-niatan buruk, ya. Dan apa? Mungkin niatnya awal menyebut nama Allah, cuma ketika melaksanakan lupa, itu mungkin sekali terjadi, ya. Sehingga pendapat yang kedua mengatakan tetap halal dimakan. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala memaafkan sesuatu yang dilakukan karena lupa, ya. Keumuman ayat Al-Qur'an, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Disebutkan di situ, wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami apabila kami lupa atau kami keliru. Dalam hadis disebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla mengatakan qad ajabtu. Aku mengabulkan. Ya, ini kalau begitu ketika umat ini melakukan sesuatu karena lupa atau karena tidak disengaja, maka Allah ampunkan. Allah beri maaf. Nah, konsekuensi daripada pemaafan dari Allah, ya, daging itu tetap boleh dimakan. Ya. Ini ayat Al-Qur'an menyebutkan demikian, dan hadis Nabi SAW juga menyebutkan padanya, rufi'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu 'alaih. Dimaafkan pada umatku ini sesuatu yang dilakukan karena tidak sengaja atau lupa atau karena mereka dipaksa, ya. Jadi dari beberapa dalil yang tadi disebutkan tersimpulkan bahwa kalau karena lupa maka dimaafkan, dan ini pendapat para ulama terdahulu juga, diantaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berpegang dengan pendapat ini, dan kalau tidak salah ingat Al-Bukhari rahimahullah juga berpendapat dengan pendapat ini. Dan di antara ulama di masa ini yang memegang pendapat ini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi insyaallah ini yang lebih kuat, pendapat yang kedua. Kalau lupa tidak menyebut nama Allah benar-benar karena lupa, maka boleh dimakan. Kemudian berikutnya, atau sebelum itu, terkait dengan hukum kurban, ya, hukum kurban. Karena di situ pada hadis tadi Nabi katakan falyadhbah bismillah, hendaknya menyembelih dengan nama Allah. Dan yang belum menyembelih, yang menyembelih sebelum sholat disuruh mengganti. Nah, ini kaitannya dengan bab apa hukum menyembelih kurban. Apa yang disebutkan dalam hadis ini menunjukkan bahwa menyembelih kurban hukumnya wajib. Ya, bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Kalau tidak mampu ya tidak ada kewajiban, ya. Ini ibarat kewajiban haji. Haji kan wajib, bahkan rukun Islam, ya. Tapi kalau tidak mampu bagaimana? Ya tidak ada kewajiban atasnya. Begitu pula ini sama dalam hal ini bahwa hukum menyembelih kurban adalah wajib bagi yang mampu. Kenapa wajib? Karena Nabi sampai menyuruh yang menyembelih sebelum sholat disuruh mengganti, menyembelih lagi. Ya. Kalau itu hal yang sifatnya sunnah saja, dia tidak akan diberi penekanan perintah seperti itu. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain yang semakin menguatkan tentang wajibnya kurban adalah sampai Nabi mengatakan man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna masjidana. Siapa saja yang punya kelapangan rizki lalu tidak menyembelih kurban, maka jangan mendekati musala kami, ya, tempat salat kami. Nah, sampai ada sanksi seperti itu. Ya, tidak boleh mendekati musala kalau punya kelapangan rezeki lalu tidak menyembelih. Dan juga dalam ayat Al-Qur'an fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, salatlah li rabbika karena Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah. Ditafsirkan oleh sebagian sahabat, seingat saya Ibn Abbas, maknanya adalah idbah yauman nahr. Sembelihlah, yakni pada hari nahar. Hari nahar yakni Idul Adha, 10 Zulhijjah. Ya. Dan juga hadis Nabi SAW yang lain, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyyah wa atirah. Sesungguhnya atas tiap keluarga di tiap tahunnya ada keharusan menyembelih kurban. Nah, jadi pendapat ini yang mengatakan bahwa sembelihan kurban adalah wajib, ini pendapat yang lebih kuat. Ada sebagian ulama yang mengatakan hanya sunnah muakkadah. Tapi kalau kita menengok kepada hadis-hadis yang lalu, tampak jelas bahwa yang lebih kuat adalah yang mengatakan wajib, bukan sekedar sunnah. Dan kewajiban ini adalah kewajiban tahunan, ya. Sebagian orang memahami kewajiban itu seumur hidup sekali. Ya, itu kan haji seumur hidup sekali, ya. Kalau kurban tidak ada keterangan seperti itu bahwa kewajibannya seperti haji, ya, seumur hidup sekali. Haji memang begitu karena Nabi katakan kepada para sahabat, ya, ketika bertanya, ya Rasulullah, apakah tiap tahun, afi kulli amin, qala al-hajju marrah, haji itu satu kali, famazada fahuwa tatawwu, selebihnya itu sunnah. Kalau mau haji yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sunnah. Jelas. Tapi kurban tidak ada keterangan begitu. Jadi ini adalah kewajiban yang sifatnya tahunan. Ya, kewajiban yang sifatnya tahunan. Tiap tahun kalau kita punya kemampuan maka kita berkurban. Ya. Kemudian berpindah kepada namun kewajiban ini juga pada tiap keluarga ya. Tiap keluarga. Jadi misalnya satu keluarga ada bapak, ibu dan 5 anak ya, kewajibannya tetap 1 ekor kambing ya, atau 1/7 unta atau 1/7 sapi. Bukan bapak berkewajiban, ibu berkewajiban, anak berkewajiban, tidak. Kewajibannya adalah per keluarga, per rumah satu sembelihan. Kemudian hadis berikutnya An Jabir radhiyallahu anhu qala syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumul Id. Hadis yang ke-141. Jabir radhiyallahu an mengatakan aku menyaksikan ya bersama Rasulullah ketika itu hari Id, hari raya. Fa bada'a bis-salati qabla al-khutbah. Maka beliau memulai salat sebelum khutbah. Bila adzanin wala iqamah. Tanpa mengumandangkan azan dan tanpa iqamah. Tsumma qama mutawakkian ala Bilal. Lalu beliau berdiri dengan bersandar atau memegang Bilal, bertumpu pada Bilal. Fa'amara bi taqwallah wa hatta ala ta'atihi. Maka beliau memerintahkan agar orang-orang itu bertakwa kepada Allah. Beliau menganjurkan untuk orang-orang taat kepadanya, yakni kepada Allah Azza wa Jal. Wa'adhan nas, Nabi mengingatkan manusia, memberikan nasihat kepada mereka, bimbingan, pengarahan. Wadakkarahum, Nabi mengingatkan mereka, ya, yakni terkait dengan hukum-hukum Allah, kewajiban-kewajiban sebagai manusia terhadap Allah. Thumma madha hatta atan nisa. Kemudian beliau pergi sehingga beliau mendatangi jamaah kaum wanita. Fawa'adhahunna wa dhakkarahunna. Maka Nabi SAW mengingatkan mereka, menasihati mereka. Wa'adhahunna, menasihati mereka. Wa dhakkarahunna, dan mengingatkan mereka. Faqala, lalu Nabi mengatakan, ya ma'asyaran nisa, wahai kaum wanita. Tasaddaqna, hendaknya kalian bersedekah. Fa innakunna aktsaru hatabi jahannam. Sesungguhnya kalian itu menjadi mayoritas penghuni jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Fa qamat imra'atun min sitatin nisa' saf'a'ul khaddain. Maka berdirilah seorang wanita dari tengah-tengah jamaah wanita itu, saf'a'ul khaddain, yang wanita itu tampak di pipinya kehitam-hitaman. Faqalat, dia pun mengatakan, lima ya Rasulullah, mengapa ya Rasulullah, apa sebabnya? Qala, beliau menjawab, li'anna kunna tukfirna asyikata wa takfurna al-ashir. Lianna kunna, karena kalian wahai kaum wanita, tuksirna banyak asyakata, yakni mengeluh. Watakfurna al-ashir, dan banyak tidak bersyukur atau tidak berterima kasih kepada suami-suami. Qala, maka kau rawi mengatakan Jabir radhiyallahu an. Faja'alna yatasaddaqna, maka mereka pun kaum wanita bersedekah. Min huliyihinna, dari hiasan-hiasan mereka. Yulqina, mereka melemparkannya di pakaian Bilal. Ya. Min aqratihinna, dari anting-anting mereka. Wa khawatimihinna, dan cincin-cincin mereka, riwayat Muslim. Nah, ikhwan fill din rahimakumullah, ini hadis yang ke-141 menerangkan kepada kita juga tentang salat Id dan beberapa hukum yang terkait dengannya. Sebagaimana dikisahkan oleh Jabir radhiyallahu anhu bahwa beliau menghadiri salat Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengawali dengan salat, ya, kemudian khutbah, ya. Jadi seperti hadis-hadis yang lain diterangkan memang urutannya begitu, salat dulu baru khutbah. Pernah ada yang membalik, ya, dulu di zaman tabi'in ada yang namanya Marwan ibn al-Hakam. Dia justru khutbah dulu baru salat. Nah, ketika itu ada sahabat yang masih hidup dan bersama mereka. Maka ditegur. Kenapa dia membalik seperti itu, ya? Dia inginnya supaya ceramahnya didengar, ya, karena dia seorang pemimpin, agar didengar. Tapi kan caranya keliru seperti itu. Maka ditegur dan dikatakan khalaqta sunnah, kamu menyelisih sunnah Nabi kalau seperti ini. Karena Nabi memang tidak mewajibkan untuk duduk mendengarkan khutbah. Ini beda dengan Jumat, ya. Bedanya pertama, kalau Jumat khutbah dulu baru sholat, kalau ini sholat dulu baru khutbah. Kalau Jumat mendengarkan khutbah wajib, kalau Id mendengarkan khutbah tidak wajib. Nabi mengatakan, ya, man arada an yajlis fal yajlis, yang mau duduk silakan duduk, wa man arada an yadhhab fal yadhhab, yang mau pergi tidak mendengarkan khutbah Id silakan pergi. Jadi tidak wajib untuk mendengarkan khutbah Id. Nah, kembali kepada tadi bahwa jadi memang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika khutbatul Id, dimulai dengan salat kemudian khutbah. Dan juga terkait dengan khutbah, sunnahnya juga tidak memakai mimbar, ya, untuk salat Id sunnahnya tanpa mimbar. Kalau Jumat Nabi pakai mimbar. Ketika sholat Id, Nabi tidak membawa mimbar ke tempat sholat Id. Jadi memang sunnahnya tidak memakai mimbar. Seandainya disunnahkan memakai mimbar, tidak ada beratnya membawa mimbar dari Masjid Nabawi ke mana? Ke tempat sholat Id. Dan tidak jauh ketika itu, ya, paling berapa ratus meter, ya. Karena kalau menurut para ulama atau sebagian ulama dalam kitab-kitab menyebutkan bahwa lokasi sholat Id di zaman Nabi itu kalau sekarang diperkirakan dekat-dekat kuburan Baqi. Dekat-dekat kuburan Baqi. Nah, padahal sekarang kuburan Baqi itu sudah nempel dengan halaman masjid sudah. Jadi kalau begitu tidak begitu jauh, hanya berapa ratus meter, ya. Dan misalnya memang Nabi memerintahkan untuk membawa mimbar, tidak ada sulitnya. Nah, ketika memang itu tidak ada, jadi memang sunnahnya tidak memakai mimbar ketika khutbah Id. Dan ini diingatkan oleh para ulama juga dalam kitab-kitab mereka. Kemudian, ya, kembali kepada hadis ini, Jabir radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi memulai sholat sebelum khutbah dan tanpa adzan dan iqamah. Nah, ini juga menunjukkan bahwa sunnahnya dalam sholat Id tanpa panggilan azan, tanpa iqamah. Diriwayatkan dalam hadis yang lain tambahan, wala syai' dan apapun panggilan tidak ada. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad, kalau begitu panggilan as-sholatu jami'ah pun tidak ada. Ya, as-sholatu jami'ah itu panggilan ketika sholat gerhana saja. Ya, dalam sholat-sholat yang lain tidak ada panggilan as-sholatu jami'ah. Termasuk sholat Id tidak ada panggilan as-sholatu jami'ah. Jadi murni imam berdiri mengatur shaf, ya, kemudian mulai takbir. Nah, itu sunnahnya memang seperti diingatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, ya. Dan ini isi khutbahnya, khutbah untuk taqwallah, yakni isinya memang betul-betul hal-hal yang terkait dengan agama, untuk bertakwa kepada Allah, ya, mengingatkan surga, mengingatkan neraka, mengingatkan untuk taat, melakukan perintah Allah, menjauhi larangan, dan seputar itu. Jadi kalau ada khutbah-khutbah yang terkadang dilakukan oleh sebagian orang di zaman sekarang, ya, apalagi tahun-tahun seperti sekarang ini, tahun politik katanya, ya, tidak jarang yang menggunakan mimbar-mimbar seperti ini, ya, untuk apa? Untuk kampanye politik, ya. Nah, ini tidak benar sama sekali, tidak sesuai tuntunan Rasulullah. Ini ibadah sudah, enggak usah disangkut pautkan dengan bab itu. Ya. Mau kampanye politik itu urusan luar itu sana. Yang jelas Nabi SAW apa mencontohkan dalam khutbah itu isi khutbahnya. Hal yang terkait dengan takwa kepada Allah, taat kepada Allah, ya, nasihat, bimbingan, mengingatkan tentang kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban agama. Ya. Kemudian Nabi SAW setelah memberikan khutbah di jamaah lelaki, beliau pindah ke jamaah wanita, karena ya kita tahu bahwa mungkin, dan disebutkan di sebagian riwayat, suara Nabi tidak menjangkau mereka. Ya, dulu kan tidak ada pengeras suara. Sehingga Nabi SAW pergi ke jamaah wanita dan memberikan nasihat kepada jamaah wanita. Nah, nasihatnya pun sama, kurang lebih seputar takwa kepada Allah. Dan di antara yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah ucapan ini. Ya ma'asyaran nisa, wahai kaum wanita, tasaddaqna, hendaknya kalian banyak bersedekah. Ya, karena saya melihat kalian itu menjadi mayoritas penghuni neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Tapi yang laki-laki jangan merasa bebas, ya. Laki-laki jangan merasa kalau begitu kami bebas. Belum mesti. Ya, siapa yang menjamin? Yang perempuan pun belum mesti masuk jahanam. Tapi secara umum kaum wanita menjadi mayoritas penghuni jahanam. Ya. Maka dari sini tentunya ini menjadi peringatan, ya, bagi kaum wanita. Dan ada seorang wanita bertanya, kenapa ya Rasulullah? Nah, ini penting, ini wanita yang cerdas, ya, wanita yang cerdas bertanya langsung kepada Rasulullah kenapa sebabnya. Dan ini di satu sisi menunjukkan dalam khutbah seperti ini boleh bercakap, ya, antara khatib dan makmumnya atau jamaahnya. Dalam Jumat saja boleh, apalagi Id ini tidak ada larangan juga seperti Jumat, beda dengan Jumat, ya. Ini juga perbedaan yang ketiga. Kalau Jumat kita enggak boleh ngomong apapun. Diam, dengar. Kalau Id tidak ada larangan itu. Sehingga kita ngobrol sedikit tidak apa-apa seperlunya. Tapi kalau ngobrol terus juga ya enggak benar, ya. Kita kan diperintahkan mendengarkan. Ya. Nah, si wanita tersebut dia bertanya kepada Rasulullah, lima ya Rasulullah, mengapa demikian ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, sebabnya adalah li'anna kunna tukthirna syakah wa takfurna al-ashir, karena kalian banyak mengeluh, ya, dan kalian banyak tidak terima kasih kepada suami. Nah, ternyata ini sebabnya, kelihatannya sepele dan tampak sepelenya, karena memang umumnya perempuan seperti itu, ya, tidak mengerti kebaikan suaminya. Suaminya dari pagi pergi, kata orang, peras keringat banting tulang, ya, sampai di rumah ternyata dimarahi lagi, ya, nggak kebenaran. Nah, akhirnya kebaikan-kebaikan suami itu begitu mudah terlupakan oleh mereka. Nah, ini ternyata yang menjadi sebab mereka banyak menjadi penghuni jahanam. Suatu saat dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan karena kufurnya mereka, Ada yang bertanya, apakah kufur kepada Allah, Rasul? Oh, jelas kalau kufur itu jelas ya semua. Tapi Nabi kata bukan itu maksudnya, tapi kufur nikmat. Ya, ini termasuk kufur nikmat. Ya, jadi ini menjadi bahan introspeksi untuk kaum wanita agar sebaik-baiknya dalam apa mensyukuri atau berterima kasih kepada jasa-jasa suami. Jangan seperti mereka yang panas setahun dihapus hujan sehari. Sudah panas setahun sampai tanahnya kering, berdebu, hujan sehari sudah seperti enggak pernah panas. Kebaikan suami yang banyak macam-macam, salah sedikit sudah habis semuanya. Ya, seolah-olah enggak pernah berbuat baik. Nah, ini seperti ini adalah kufur nikmat. Itu jangan sampai terjadi. Hendaknya seorang wanita, seorang istri terhadap suami betul-betul sebaik-baik mungkin. Tapi suami juga enggak boleh semena-mena ya. Jangan mentang-mentang akhirnya bersemena-mena terhadap istrinya, tidak. Tapi masing-masing punya kewajiban yang jelas bagi istri. Suami itu apa? Penyebab dia masuk surga. Ya, kalau dia baik terhadap suaminya dan memberikan hak-hak Allah, maka surga tempatnya. Tapi sekalipun dia baik terhadap ajaran agama, sholatnya ini, tapi terhadap suami tidak menunaikan haknya, oh bisa masuk neraka seperti ini. Ya, maka kata Nabi kepada wanita-wanita itu, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Kamu coba lihat bagaimana kamu terhadap suamimu. Suamimu itu surgamu atau nerakamu. Nah ini jadi sangat cocok dengan hadis ini. Nah, wanita-wanita dari sahabat itu langsung menyadari, tidak mereka, wah kok jadi begini, seolah-olah kaum wanita didiskreditkan ini, ya. Tidak, mereka menyadari. Ya, mereka menyadari dan mereka apa namanya? Bertakwa kepada Allah sehingga mereka langsung menunaikan anjuran Rasulullah untuk bersedekah. Ya. Kalau begitu, sedekah merupakan salah satu upaya untuk apa? Menghindarkan dari neraka. Ingat tadi awal hadis, apa kata Rasul? Tasaddaqna, sedekah kalian. Kenapa disuruh sedekah? Karena kalian menjadi mayoritas penghuni neraka. Dengan kata lain, kalau mau tidak seperti itu, ya, banyak bersedekah. Nah, itu menjadi salah satu sebab jauhnya orang dari neraka. Maka kata Nabi juga dalam hadis yang lain, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jauhi neraka, hindari neraka walaupun dengan sepotong ya kurma dibelah kemudian dikasihkan, itu sudah bermanfaat untuk menjauhkan dari neraka. Maka segeralah wanita-wanita langsung ketika itu juga antingnya dicopot, dilemparkan ke bilad, kumpulkan di bilad. Ada yang cincinnya copot, dilemparkan ke bilad. Nah, ini semangat kaum wanita di zaman itu demi apa? Terhindar dari neraka dalam rangka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kiranya mungkin cukup. Ya, sudah isya mungkin ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innarabbil alamin.